Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada sesi yang keempat dari daurah kita pada hari ini, dan insyaallah ta'ala kita masih melanjutkan topik tips meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pada kesempatan petang hari ini, insyaallah kita akan membaca beberapa poin-poin penting yang terdapat dalam sebuah kutip, sebuah kitab yang berukuran kecil namun sangat besar manfaatnya, yaitu yang ditulis oleh Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala, dan judul kitab tersebut adalah Al-Wasailul Mufidah Lilhayati Sa'idah. Al-Wasailul Mufidah, wasilah-wasilah Al-Mufidah yang bermanfaat, Lilhayati Sa'idah, untuk meraih kehidupan yang berbahagia. Dalam kitab ini terdapat 21 tips yang beliau sebutkan, dan kita akan membaca masing-masing tips yang beliau sebutkan tersebut, dan semoga waktu yang ada mencukupi untuk membaca semua dari tips yang ada. Tips yang pertama yang beliau sebutkan adalah al-imanu wal-amalu salih. Al-iman wal-amalu salih, iman dan beramal salih. Beliau sebutkan bahwa tips yang pertama ini adalah a'zamul asbabi lidhalika wa asluha wa ussuha. Tips yang pertama ini merupakan sebab terbesar untuk bisa meraih kebahagiaan wa asluha, dan dasar dari sebab-sebab yang ada, dari wasail-wasail yang ada, wa ussuha, dan inti dari semua wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan tersebut. Beliau membawakan dalilnya ayat ke-97 dari surat An-Nahl. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, mengerjakan amalan-amalan saleh yang ada dalam Islam, dia amalkan, dia kerjakan dalam kehidupan sehari-harinya, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan, wa huwa mu'minun, orang yang beramal tadi, yang mengerjakan tadi adalah orang mukmin, orang yang beriman. Beriman salah satu tingkatan di atas berislam. Dia benar-benar di dalam menjalankan Islam ini kokoh keimanannya, menjalankan seluruh konsekuensi dari rukun iman yang berjumlah 6, mulai dari al-imanu billahi azza wa jal hingga al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Jiwanya kokoh di atas iman. Kita lihat di sini, man amila salihan, dia beramal saleh, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dia dalam keadaan sebagai seorang mukmin, baik mukmin laki-laki atau mukminah, wanita mukminah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang bagus, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka, ajrahum, pahala yang berhak untuk mereka dapatkan, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia itu. Qala rahimahullahu ta'ala, fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jama'a bainal imani wal 'amalis salihi bil hayatit thayyibati fi hadhihi ad-dar wa bil jazaa'il hasani fi hadhihi ad-dar wa fi daril qarar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan dan menjanjikan kepada siapa saja, baik laki-laki ataupun wanita, yang menggabungkan, mengumpulkan antara iman dan al-amalus salih, tidak cukup sebatas hanya iman, tidak cukup sebatas hanya keyakinan. Al-iman membutuhkan mukammilat, penyempurna keimanan tersebut. Al-iman membutuhkan, memerlukan konsekuensi nyata dalam perbuatan. Itulah dia al-amalus salih. Sehingga siapa saja yang menggabungkan, mengumpulkan antara al-iman dengan al-amalus salih, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepadanya kehidupan yang bagus, kehidupan yang indah, kehidupan yang berbahagia, fi hadhihi dar, di negeri ini, negeri dunia. Dalam kehidupan dunia Allah akan berikan kehidupan yang berbahagia. Wabil jazail hasani fi hadhihi dari wa fi daril akhirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji pula akan memberikan balasan, balasan yang bagus, balasan yang baik di negeri dunia dan di negeri akhirat. Karena firman Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bersifat umum. Balasan yang Allah akan berikan itu berlaku di dunia dan juga berlaku di akhirat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Wasilah yang pertama ini merupakan wasilah yang besar. Dan benar apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah bahwa wasilah yang pertama ini adalah a'zamul asbab lidzalika wa asluha wa ussuha. Karena sebagaimana yang kita tahu, ketika amalan-amalan tidak dibangun di atas iman, tidak dibangun di atas amal saleh, maka tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagian dari al-ikhlas adalah al-iman billahi azza wa jalla. Termasuk dari al-amal saleh adalah al-mutaba'ah, mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam. Maka marilah kita berusaha untuk mengisi hidup kita ini dengan al-iman wal-amalus salih. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang iman itu naik dan iman itu turun. Para ulama menjelaskan bahwa naik dan turunnya iman itu bergantung pada ketaatan seseorang kepada Allah. Yazidu bitta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Terus bertambah imannya, bertambah, bertambah, dan bertambah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan turun pula dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Ulama menyebutkan bahwa ketaatan itu mempunyai laha ukhtuha. Al-ma'siyah juga laha ukhtuha. Masing-masing punya saudara. Ketaatan punya saudara, kemaksiatan juga punya saudara. Ketaatan yang satu akan mengajak ketaatan yang lainnya. Kemaksiatan yang satu akan mengajak pula kemaksiatan yang berikutnya. ketika seseorang berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, perintah-perintah Allah dijalankan, larangan-larangan Allah ditinggalkan, akan semakin mengantarkan kepada ketaatan berikutnya. Terus demikian, manakala seseorang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan itu keimanannya akan bertambah. Rasa percaya dirinya dalam hidup ini semakin bertambah, karena dia memiliki Ar-Rabb, memiliki pencipta, pelindung, pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya semakin tegar karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung baginya, tempat memohon, tempat meminta. Allah Maha segala-galanya. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk memenuhi permintaan hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan, aku akan wujudkan doa-doa atau permintaan kalian itu. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, biasanya terseret pada kemaksiatan berikutnya. Karena kejelekan, kemaksiatan punya saudara-saudara yang akan saling menyeret satu dengan yang lainnya. Dengan itu, keimanan seseorang bisa menurun. Yang tadinya, yang sebelumnya ta'lim rajin, menjadi malas. Yang sebelumnya ibadahnya rajin, menjadi malas, menjadi berkurang. Yang sebelumnya ta'awun dia untuk kebaikan dan ketakwaan, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ta'awunnya tinggi, semangatnya bagus. Seiring dengan turunnya iman, menurun pula semangatnya. Begitulah konsekuensi dari naik dan turunnya iman. Maka agar keimanan yang kita miliki terus senantiasa terjaga, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Apa harapan kita? Harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita ini, mengokohkan kita di atas iman, istiqamah di atas iman. Kemudian al-amalu salih pun hendaknya kita berusaha mengisi hari-hari kita dengan al-amalu salih. Dimulai dari al-wajibat, kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan, yang harus kita tunaikan. Kemudian ditambah dengan al-mustahabbat, hal-hal yang bersifat sunnah. Berikutnya adalah al-amalus salih dalam artian amalan-amalan yang ma'ruf, amalan kebaikan dalam bermuamalah. Ini semua bagian dari al-amalus salih. Maka apabila kita telah berusaha mempertahankan iman, bahkan meningkatkan kualitas keimanan tersebut, diiringi dengan al-amalus salih, pasti janji Allah subhanahu wa ta'ala itu akan terwujud. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik. Tidak hanya nanti di akhiratnya, sejak di dunia Allah subhanahu wa ta'ala sudah karuniakan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus. Kehidupan yang bagus itu tidaklah harus seseorang menjadi kaya raya, tidaklah harus seseorang menjadi orang terkenal. Tidak. Kehidupan yang bagus di situ adalah kehidupan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia sebagai orang yang secara ekonomi kurang, namun Allah berkahi sedikit yang dia miliki itu. Kebaikan demi kebaikan terus berkesinambungan, secara kontinu dia dapatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, dimudahkan untuk membina istri dan anak-anaknya, dimudahkan untuk berta'awun adal birri wat taqwa, dimudahkan untuk menerima bimbingan dari para ulama, dimudahkan ketika bermuamalah dengan kawan-kawannya, dengan saudara-saudaranya, dengan muamalah hasanah, muamalah yang bagus. Dimudahkan dalam berdakwah. Kehidupannya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun mungkin apa yang dia makan sehari-hari tidak sebagus orang-orang yang kaya raya, asupan gizi yang diberikan kepada anak-anaknya bisa saja di bawah standar keumuman, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan untuknya, untuk anak istrinya. Allah berikan kecerdasan kepada anak-anak dan istrinya. Allah berikan keistiqomahan. Semua ini bagian dari barakah, bagian dari kehidupan yang bagus yang Allah berikan kepadanya. Jiwanya tentram, jiwanya tenang, tidak gundah, tidak gelisah. Kalaupun sekiranya dia adalah orang yang Allah berikan kelebihan dalam hal rizki, orang yang kaya, kaya raya, dia seorang mukmin, beramal saleh di atas manhaj yang lurus, maka rizki dia untuk Allah berikan kekayaan dari sisi dunia, kemudian barakah dalam kehidupannya. Sehingga harta yang dimiliki tidak lupa untuk dikeluarkan zakatnya, mudah untuk membantu saudara-saudaranya yang kekurangan, mudah untuk sedekah, menjadi ahlul khair, mudah dalam berinfak dan berderma. Harta yang dimilikinya betul-betul dia gunakan fi sabilillah. Barakah. Tentu semua kita berharap dan memohon kepada Allah agar dapat meraih hayatan thayyibah yang dijanjikan tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan beramal saleh, sehingga mendapatkan janji yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Kemudian yang kedua, adalah al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'rufi. Al-ihsanu ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk, bil qawli wal fi'li, dengan ucapan dan perbuatan, wa anwa'il ma'rufi, dan ragam macam-macam jenis kebaikan. Kata beliau rahimahullah, wa kulluha khairun wa ihsan, semua itu adalah kebaikan. Wa biha yadfa'u Allahu 'anil birri wal fajiri al humuma wal ghumuma bihasabiha, walakin lil mu'mini minha akmalul hadhi wan nasib. Dengan seseorang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan dari orang yang baik ataupun orang fajir, orang yang tidak baik, al-humum wal-humum bihasabiha, kesedihan, kegundahan sesuai dengan kadarnya. Walaupun tentu bagi seorang mukmin, apa yang akan dia dapatkan lebih sempurna dari selain mereka. Di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa penting bagi kita untuk memperhatikan hubungan dengan manusia. Kalau sebab yang pertama tadi keterkaitannya adalah hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman wal-amalus salih, maka yang kedua ini adalah hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Rasul alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah, innama bu'ithu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di kalangan orang-orang Quraisy, mereka memiliki adat-adat tata krama yang bagus. Di samping mereka juga mempunyai kebiasaan adat-adat jahiliyah yang jelek. Di tengah-tengah mereka masih didapati akhlak mulia, jujur dalam perkataan, membela orang-orang lemah, dan lain sebagainya. Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan semua telah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau pun menegaskan bahwa orang yang tinggi derajatnya di akhirat, ahasinuhum akhlaqa, yaitu orang-orang yang terbaik akhlaknya. Tentu telah didukung sebelumnya, dilandasi sebelumnya oleh al-iman wal-amalus soleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita semua memerlukan al-akhlaq al-karimah. Kita semua memerlukan al-adab al-hasanah. Kita semua memerlukan jiwa yang bersih. Kita semua berkewajiban untuk menata hati kita sehingga menjadi hati yang bagus, jiwa yang bersih. Dari situ akan terlahir perbuatan dan akhlak serta adab yang mulia kepada umat manusia. Beliau menyebutkan al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf. Berbuat baik kepada al-khalq, sifatnya umum di sini. Walaupun tentu yang lebih utama adalah manusia, dan lebih utama lagi muslim, lebih utama lagi mukmin. Di dalam Islam diajarkan untuk berbuat ihsan kepada binatang. Kepada binatang saja diajarkan untuk berbuat ihsan. Fa'idha dhabahtum, kata Rasulullah SAW, fa'ahsinu dhibha. Jika kalian mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang bagus. Beliau ajarkan menyembelihnya dengan pisau yang tajam, dengan cara yang bagus. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa dakhalat imra'ah finnar, seorang wanita masuk ke dalam annar disebabkan seekor kucing. Dia kurung kucing tersebut, la hiya at'amatha wa la tarakatha. Dia kurung, dia tidak kasih makan, dan dia tidak pula melepasnya untuk dia bisa mencari makanan yang ada di sekitarnya. Berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberitakan seorang wanita yang pada asalnya dia tidak baik, wanita nakal, baghiyah, masuk ke dalam al-jannah dengan sebab anjing. Dia melihat anjing itu kehausan, lalu dia mengambil sepatunya untuk diambilkan air dari sumur, lalu diberilah anjing tersebut minum. Al-ihsan kepada binatang diajarkan di dalam Islam, dan ternyata tidak bisa diremehkan, mempunyai efek yang bagus sekali. Sebaliknya, ketika tidak baik dengan binatang, menelantarkannya, maka bisa berefek sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam terkait wanita tersebut. Apalagi dengan sesama manusia. Apalagi dengan sesama muslim, sesama mukmin, maka sangat dianjurkan dan ditekankan sekali untuk benar-benar berbuat baik bil qawli, dengan ucapan. Berbicara dengan ucapan yang bagus, tidak menyakitkan hati saudaranya. Berbicara dengan ucapan yang santun, ucapan yang sopan. Yang tua menyayangi yang muda, bertutur kata kepadanya dengan tutur kata yang baik, tidak meremehkannya, tidak merendahkannya, apalagi menghinanya. Yang muda menghormati yang tua, berkata kepada yang lebih tua sesuai dengan urufnya, sesuai dengan kebiasaan di lingkungannya, semaksimal mungkin dengan ucapan yang sopan, yang santun, yang tidak ada kesan meremehkan orang yang lebih tua. Ini bagian dari tuntunan Islam. Wal fi'il, demikian pula perbuatan. Dalam hal perbuatan juga dituntunkan di dalam Islam untuk kita senantiasa baik. Bersikap dengan sikap yang baik. Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadits. Hati-hati kalian dari perbuatan adh-dhann, su'udh-dhann, buruk prasangka. Karena buruk prasangka itu adalah sedusta-dustanya percakapan. Dia bercakap dengan dirinya sendiri, oh ya, si fulan ini sepertinya begini sama saya. Su'udh-dhann, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Rasul alaihi salatu wassalam melarang ketika ada sekelompok orang, tiga orang, fala yatanajasna ni duna thalith, kata Rasul alaihi salatu wassalam, janganlah dua orang berbicara, berbisik-bisik dengan sesama mereka tidak mengikut sertakan orang ketiga. Karena ini bukan bagian dari ihsan. Bukan bagian dari perbuatan yang baik. Rasul alaihi salatu wasalam juga mengingatkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan bagian dari kami orang yang tidak bisa menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Semua ini diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan, tabassumuka li akhika sadaqah. Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu untuk saudaramu itu terhitung sedekah. Tuntunan dalam Islam untuk berbuka baik ketika bertemu saudaranya. Tegur sapa, menyapanya, menampakkan wajah yang bagus, senyum kepadanya, ini sudah terhitung sedekah, amal kebajikan, amal soleh. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bagian dari iman, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan, itu bagian dari keimanan, bagian dari ihsan ilal khalq, dan dimasukkan dalam bagian keimanan. Luar biasa bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa anwa'il ma'ruf, dan ragam amal kebajikan lainnya. Hadis ini Syekh As-Sa'di rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa perbuatan al-ihsan ilal khalq ini akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Kalau seseorang semacam ini dalam hal muamalah, siapapun akan senang bergaul dengan dia. Dia pun senang berjumpa dengan orang-orang baik sama dia. Di mana saja dia berada, secara umum saya mayoritas orang bersikap baik sama dia. Dengan itu pula hatinya senang hidup di dunia ini. Tapi sebaliknya, ketika seseorang jauh dari sikap ihsan, merasa lebih dari yang lainnya, berbicara dengan yang muda, dia remehkan, dia tonjolkan dirinya. Berbicara dengan orang yang lebih tua, dia tidak sopan, merendahkan orang yang lebih tua. Maka orang-orang yang seperti ini, sedikit demi sedikit, lambat laun, tidak disukai. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terkadang berat untuk bisa mempraktikkan apa yang kita yakini dari prinsip-prinsip yang ada, ataupun ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tidak cocok dengan kita, tidak sama dalam hal ibadahnya atau dalam hal apanya lah, berbeda. Nah, ketika seseorang dalam kondisi berbeda dengan orang yang ada di sekitarnya, dengan lingkungannya, dengan keluarganya, ditambah lagi dia bukan termasuk orang yang muhsin, bukan termasuk orang yang bisa bersikap baik, maka akan semakin berat. Dia berat untuk bisa istiqamah. Di sisi yang lain, dakwah, manhaj bisa saja tercoreng karena menjadi buruk disebabkan sikap-sikapnya. Akan tetapi, ketika kita berusaha berbuat ihsan dalam batasan-batasan syariat, tidak melanggar aturan-aturan syar'i, maka berbeda sikap yang akan diberikan. Tentu orang yang tidak suka akan selalu ada. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak mungkin untuk dicapai. Kita melakukan perbuatan seperti ini, sulit untuk orang semuanya agar ridha dengan kita. Pasti ada yang mendukungnya, ada yang tidak mendukungnya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Rasul alaihi salatu wassalam, afdalul anbiya'i wal mursalin, mendapatkan tantangan seperti itu. Tetapi ketika beliau alaihi salatu wassalam mengimbangi semua itu dengan al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, yang mulia, yang tinggi. Akan menjadi sebab kurangnya kebencian tersebut, akan menjadi sebab masuknya hidayah kepada orang lain, akan menjadi sebab berbaliknya kondisi seseorang yang tadinya memusuhi menjadi membela. Rasul alaihi salatu wassalam ketika ada orang badui yang masuk ke masjid lalu kencing, para sahabat marah. Masjid kok diperlakukan seperti ini? Kencing di masjid. Mereka sudah siap-siap untuk memberikan pelajaran terhadap orang ini. Rasul alaihi salatu wasalam mencegah para sahabat, biarkan dia sampai selesai kencingnya. Setelah selesai, Rasul alaihi salatu wasalam tidak marah terhadap orang badui tadi, karena memang dia orang belum tahu. Rasul perintahkan untuk mendatangkan zanuban min ma, satu ember besar berisi air. Setelah itu Rasul perintahkan untuk membersihkan masjid dengan air tersebut. Apa sikap orang Badui tadi? Orang Badui tadi terheran dengan akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berilah kasih sayang kepada aku dan Muhammad, dan jangan kau berikan kasih sayang itu kepada selain kami. Orang Badui bisanya seperti itu. Langsung dia respon. Orang yang baik, dia berbuat baik kepadanya. Orang yang dilihat bagi dia tidak baik, disikapi pula, dibalas dengan ketidakbaikan. Menjadilah sebab hidayah orang Badui tersebut. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam menaklukkan kota Mekkah pada bulan Ramadhan tahun 8 Hijriah, beliau sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekkah dalam keadaan tawadhu sekali. Disebutkan dalam riwayat yang ada, beliau naik hewan tunggangan beliau, kepala beliau tertunduk hampir menyentuh punggung daripada hewan tunggangan tersebut. Setelah masuk kota Mekah, berhasil dikuasai, Rasul alaihi salatu wasallam sampaikan, "Man dakhala baitahu fahuwa amin. Man dakhala al-masjid fahuwa amin. Man dakhala bait Abi Sufyan fahuwa amin." Yang masuk ke rumahnya, dia akan aman. Yang masuk ke masjid, dia akan aman. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan, yang waktu itu adalah pimpinan Quraisy, maka dia akan aman. Permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy selama 13 tahun di Mekah dan 8 tahun sampai di Madinah, kurang lebihnya, manakala dibalas oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan ihsan, akhirnya masyarakat Mekah yang sebelumnya sangat benci terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat masuk ke dalam Islam afwaja. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ketika datang pertolongan, ketika datang kepadamu pertolongan dari Allah, wal fath dan penaklukan, wa ra'aitan naasa, dan engkau menyaksikan, engkau melihat umat manusia, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Luar biasa akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Al-ihsan yang beliau lakukan tidak bisa dibandingkan. Nah, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah berusaha untuk berbuat ihsan dalam batasan-batasan syariat. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Yang sebelumnya orang tidak suka dengan dakwah, yang tidak suka dengan kita yang beramal, beriltizam dengan konsekuensi Islam, konsekuensi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kita bermuamalah yang baik, berbuat ihsan kepadanya, tegur sapa, menyapanya, dia punya jualan kita beli darinya, dia ada anak yang sakit, keluarga yang sakit, kita bantu jika kita punya kemampuan, maka akan berubah. Yang tadinya tidak suka berubah menjadi suka. Yang tadinya memusuhi akan berubah menjadi tidak memusuhi. Yang tadinya belum ikut ta'lim, penasaran ikut pula datang ke majlis ta'lim. Maka al-ihsan ilal khalq merupakan salah satu sebab untuk bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian sebab yang ketiga adalah al-ishtighalu bi'amalin minal a'mali aw ilmin minal ulumin nafi'ah. Menyibukkan diri dengan amalan dari amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh. Aw ilmin minal ulumin nafi'ah, atau ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kehidupan yang dijalani oleh seseorang tidak sunyi dari amalan, tidak menganggur. Tetapi kehidupan yang dijalaninya itu ada aktivitas kegiatan. Dia bisa berbuat yang dia lakukan. Waktunya benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Rasul alaihi salatu wassalam sebagai manusia terbaik, ada waktu beliau bantu keluarganya di dapur. Beliau bantu keluarga menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sandal beliau putus, beliau sambung, beliau jahit. Baju beliau robek, beliau jahit. Mengisi kehidupan dengan perbuatan-perbuatan, dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Atau menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat pula, dengan membaca, dengan menulis, dengan mendengarkan kajian-kajian di saat waktu yang memungkinkan. Itu akan senantiasa menjadikan kalbu hidup. Hati ini tidak gersang. Hati ini senantiasa mendapatkan siraman-siraman. Berbeda dengan orang yang hari-harinya pemalas. Hari-harinya tidur, hari-harinya melamun, hari-harinya tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Maka jiwanya akan kosong, akan gersang, sulit untuk bisa mendapatkan ketenangan. Jadi sebab yang ketiga ini adalah sebab atau wasilah untuk betul-betul mengisi terutama kalbu, terutama pikiran dengan sesuatu yang positif, sehingga dia tidak lalai, sehingga dia tidak stres, sehingga dia tidak mudah pula dimasuki oleh syaitan, sehingga kesurupan atau yang semisalnya. Kemudian sebab yang keempat atau wasilah yang keempat adalah ijtima'ul fikri kullihi 'alal ihtimami bi'amalil yaumil hadir wa qad'uhu 'anil ihtimami fil waqtil mustaqbal wa 'anil huzni 'anil waqtil madhi. Kata beliau rahimahullahu taala, wasilah yang keempat untuk bisa meraih hidup bahagia adalah memfokuskan pikiran untuk pekerjaan yang dilakukan pada hari itu. Ada pekerjaan di hari itu, fokus pada pekerjaan di hari itu. Aktivitas apa saja yang sedianya dilakukan pada hari itu, maka fokus pada aktivitas di hari itu. وَقَدْعُهُ عَنِ الْإِهْتِمَامِ فِي الْوَقْتِ الْمُسْتَقْبَلِ. Dan memutus perhatian dia terhadap pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang semestinya dilakukan di masa yang akan datang. Wa anil huzni anil waqtil madhi, dan memutus pula pikiran ini dari kesedihan-kesedihan yang terjadi di masa silam. Aktivitas hari ini hendaknya fokus, difokuskan. Pikirannya tidak bercabang-cabang. Apa yang sudah lalu dari pengalaman-pengalaman yang pahit, kesedihan yang menimpa kita, kegagalan yang menimpa kita, sudahlah, yang lalu biar berlalu. Tidak usah lagi menjadi beban pikiran. Yang akan datang nanti difikir sambil berjalan. Punya rancangan demikian, punya program demikian dan demikian, biar nanti. Jangan banyak melamun, jangan banyak menghayal. Apa yang ada sekarang ini, tugas di hadapan, fokuskan untuk menyelesaikannya. Maka dengan itu akan menjadi ringan beban pikiran yang dijalani oleh seorang muslim. Kemudian yang kelima, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa min akbaril asbabi lin syirahis sadri wa tumaniyatihi wa tumaninatihi al-ikhtaru min dhikrillah, fa inna lidhalika ta'thiran ajiban fi syirahis sadri wa tumaninatihi wa zawali hammihi wa ghammihi. Qala ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, fali dhikrillahi atharun 'adzim fi husuli hadzal matlubi likhasiyatihi wa lima yarjuhu al-'abdu min thawabihi wa ajrihi. Kata beliau, di antara sebab terbesar, wasilah terbesar untuk insyirahis sadr, ketenangan jiwa, kebahagiaannya, ketentramannya, wa tumaninatihi, dan ketentramannya, adalah al-ikhtar min zikrillah, memperbanyak zikrullah. Banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Al-adhkar ba'da salawat, zikir-zikir setelah salat, diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Azkarus sabah wal fasa, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dibaca selepas salat subuh. Zikir petang dibaca selepas salat asar. Banyak zikir-zikir yang luar biasa diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Zikir-zikir tersebut, zikir pagi dan sore, di samping zat yang dibaca itu adalah zikir yang menyebabkan jiwa menjadi tentram. Demikian pula manfaat dari zikir-zikir tersebut sebagai hisn, sebagai benteng bagi seorang muslim. Mempunyai khasiat-khasiat yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan. Maka dengan banyak berzikir kepada Allah, di samping waktu-waktu yang tadi disebutkan juga al-zikru al-mutlaq, zikir secara mutlak, zikir secara mutlak. Termasuk kita di hari-hari ini, termasuk kita di hari-hari ini berada pada bulan Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dituntunkan bagi kita untuk banyak berzikir, banyak bertakbir. Az-zikrul mutlak, kapan saja, di waktu apapun, dianjurkan untuk berzikir, bertakbir. Barulah nanti ada az-zikr al-khas, at-takbir al-khas. Pada tanggal 9, ba'dal fajr, sudah dimulai setelah sholat-sholat lima waktu dianjurkan untuk bertakbir hingga selesainya hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah, berakhir setelah sholat asar takbir khos tersebut dibaca. Karena selepas maghrib sudah masuk tanggal 14. Perpindahan waktu di dalam perhitungan Islam adalah dengan terbenamnya matahari. Matahari terbenam berarti sudah berpindah tanggal. Yang tadinya tanggal 13, matahari terbenam berpindah menjadi tanggal 14. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat-ayat perang di dalam Al-Quran, terdapat di sana anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika perang Badr, beliau alaihi salatu wassalam banyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menengadahkan tangan beliau ke atas. Sampai pakaian atas beliau jatuh. Banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mohon kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Maka berzikirlah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Zikrullah sya'nuhu 'adzim. Zikrullah benar-benar besar pengaruhnya dalam hidup ini. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-iktharu min zikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Maka sungguh pada zikrullah itu terdapat pengaruh yang ajib, ta'thiran ajiban, pengaruh yang menakjubkan. Fin syirahi sadri wa tuma'ninatihi, dalam hal lapangnya dada dan ketentramannya. Wa zawali hammihi wa ghammihi, dan menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesusahan. Qala ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, kalbu-kalbu itu akan menjadi tenteram, akan menjadi tenang. Ayat ini merupakan nas dari Allah bagi siapa saja yang menginginkan ketenteraman dalam jiwanya, ketenangan dalam jiwanya, yaitu dengan memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang jauh dari zikrullah, maka jiwanya sempit. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Walaupun harta kekayaannya melimpah, kawan-kawannya banyak, anak-anaknya banyak, keluarganya banyak, tapi kehidupan yang dia rasakan adalah kehidupan yang dhanka, kehidupan yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, kata Allah. Dan kami kelak akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia bertanya kepada Allah di hari kiamat, ya Allah, mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dalam keadaan melihat di dunia, bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dahulu datang ayat-ayat Allah, kamu tidak menghiraukannya, tidak mempedulikannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, pada hari ini pula kamu tidak lagi dihiraukan, tidak lagi diperhatikan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu marilah kita isi waktu-waktu kita dengan zikrullah. Banyak zikir yang bisa kita baca. Istighfar bagian dari zikir. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kesehariannya kurang lebih 100 kali mengucapkan istighfar, astaghfirullah. Rasul alaihi salatu wassalam juga menyebutkan ada dua kalimat yang ringan di lisan dan berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Banyak lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang keempat adalah at-tahadduts bi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah. At-tahadduts bi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah. Menyebutkan nikmat-nikmat Allah baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Seseorang dalam perjalanan hidupnya pasti pernah merasakan nikmat dari Allah dan pernah pula merasakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dalam bentuk hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang memberatkan jiwanya, hal-hal yang menyibukkan pikirannya. Banyak lagi hal-hal yang termasuk dalam ujian tersebut. Namun kalau seseorang mau berpikir, kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih besar. Baik kenikmatan secara zahir yang nampak terkait anggota tubuh kita. Kita bisa bergerak, bisa berjalan. Anggota tubuh kita bisa digerakkan. Kita bisa ingin minum, tangan kita bisa bergerak mengambilnya sesuai dengan kehendak kita, dengan tangan kita berkesesuaian untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dalam keinginannya ingin minum tapi tangan tidak bisa bergerak. Terkena sakit tertentu. Allah berikan kita nikmat penglihatan, bisa melihat. Sejak kita kecil hingga hari ini, bila dibandingkan orang yang matanya sakit tidak bisa melihat, kemudian bila dilakukan operasi badannya, dia membutuhkan perawatan-perawatan yang besar secara biaya. Belum lagi pendengaran, nikmat bisa mendengar. Belum lagi nikmat bisa berbicara. Belum lagi nikmat yang ada pada anggota tubuh ini yang seringkali kita tidak merasakan bahwa itu adalah nikmat. Ginjal kita bisa bergerak, jantung kita, paru-paru kita, semua dari anggota tubuh ini nikmat yang luar biasa. Kita akan merasakan bahwa itu nikmat yang besar ketika kita sakit atau melihat orang lain sakit yang salah satu dari bagian tubuhnya tidak berfungsi. Sangat terganggu sekali. Sulit untuk bisa menjalani kehidupan secara normal. Belum lagi nikmat secara batin. Allah berikan nikmat al-Islam. Allah berikan nikmat at-taufiq lis-sunnah. Allah berikan nikmat istiqamah. Allah berikan nikmat dimudahkan untuk membimbing istri dan anak-anak, dan nikmat-nikmat maknawi lainnya. Maka apabila seseorang senantiasa mengingat-ingat nikmat tersebut, baik nikmat yang tampak maupun tidak tampak, hidup ini akan terasa lebih ringan. Walaupun seseorang ditimpa musibah ini, musibah itu, diuji dengan ujian ini, ujian itu, maka akan lebih terbantu untuk bisa sabar, untuk bisa tabah, untuk bisa istiqamah, sehingga tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala seseorang berputus asa dari rahmat Allah, dan itu adalah termasuk dari dosa-dosa besar, maka kehidupan seseorang tidak lagi berbahagia. Hidupnya tidak lagi ada harapan dalam pandangan dia. Semangat hidupnya lemah. Tetapi jika seseorang besar harapannya terhadap rahmat Allah, terhadap kasih sayang Allah, maka akan tumbuh semangat untuk hidup, semangat untuk bisa bertahan, semangat untuk bisa istiqamah. Karena semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah as-samad, Allah adalah tempat untuk bergantung, tempat untuk kita menyampaikan segala kesulitan kita, berdoa kepadanya, memohon agar diberikan kemudahan. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang sulit. Kalau ada Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak, Allah menginginkan jadi, maka jadilah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah, kata beliau, وَمِنْ أَنْفَعِ الْأَشْيَاءِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِسْتِعْمَالُ مَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Di antara yang paling bermanfaat untuk bisa meraih kebahagiaan adalah menggunakan, mengamalkan apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang lebih bawah dari kalian. "Wala tanduru ila man huwa fawqakum." Dan jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian dalam hal dunia. Dalam hal dunia, Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk melihat orang yang di bawah kalian. Kalau kita sebagai orang miskin, lihatlah orang yang lebih miskin. Ada yang masih lebih miskin dari kita. Kalau kebetulan kita diuji oleh Allah sakit, lihatlah ada orang yang mendapatkan ujian sakit yang lebih berat dari kita. Kalau kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian yang lainnya, maka lihatlah orang yang lebih berat ujiannya daripada kita. Sehingga akan muncul optimisme untuk bisa bertahan hidup, tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Allah beri rezeki sedikit. Kemudian yang dia lihat orang-orang yang jauh lebih kaya dari dia. maka dia akan bersedih. Dia merasa kecil, merasa minder. Saya orang miskin, saya enggak punya apa-apa. Mau bergaul malu, mau taklim tidak enak, merasa ekonominya lemah. Mau berbuat sesuatu, menyampaikan kebenaran, merasa dirinya ini orang miskin. Ini tidak diajarkan dalam agama. Ketika seseorang dalam kondisi seperti itu, lihat yang di bawahnya, jangan melihat yang di atasnya, sehingga senantiasa mempunyai optimisme yang tinggi. Para sahabat radhiyallahu anhum yang dari kalangan lemah secara ekonomi ketika itu, mereka tidaklah minder karena mereka adalah orang-orang pilihan memang. Namun cara berpikir mereka tidaklah yang dijadikan standar itu adalah ekonomi mereka. Yang mereka jadikan standar adalah taqwallah azza wa jal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka sungguh ketika seseorang mempunyai prinsip seperti tadi, untuk melihat yang di bawah, itu akan semakin menjadikan nikmat Allah itu berada pada dirinya, semakin menguatkan nikmat tersebut ada pada dirinya. Dengan itu akhirnya dia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mendapatkan rezeki sedikit, melihat yang di bawahnya ternyata ada yang lebih sedikit dari saya, bersyukur kepada Allah. Kondisi sakit, ternyata ada yang sakitnya lebih berat dari saya, bersyukur kepada Allah. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku, kata Allah, akan tambah nikmat-nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur, kalian ingkar terhadap nikmat-nikmatku itu, inna azabi lasyadid, sungguh azabku itu sangatlah dahsyat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ini akan mengantarkan kepada sikap syukur. Sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang tadinya dia bersedih, tidak lagi bersedih, tidak lagi meratapi kemiskinannya, tidak lagi putus asa karena sakit yang dideritanya, tidak lagi merasa minder dengan kekurangan yang dimilikinya, tapi malah bersyukur, besar hatinya, besar jiwanya untuk menjalani kehidupan ini, karena dia meyakini bahwa semua ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki dan yang semisalnya Allah yang menentukannya. Dan seorang yang hari ini dalam keadaan miskin, belum tentu selamanya miskin. La tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang atau satu jiwa pun tidak mengetahui apa yang akan didapatkan besok. Bisa jadi seorang hari ini dalam keadaan miskin, besok, lusa, atau sekian tahun lagi menjadi orang kaya. Bisa jadi pula orang yang hari ini kaya raya, besok menjadi miskin, 10 tahun lagi menjadi miskin. Semua itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini, dan semua dunia ini adalah fana, akan sirna. Janganlah sampai dijadikan sebagai beban berat dalam hidup ini. Nikmatilah apa yang Allah karuniakan, syukurilah apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya kepada kita, dan Allah akan jadikan barokah atas nikmat yang dikaruniakannya kepada kita tersebut. Kemudian sebab berikutnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair, wal mauta rahatan li min kulli syarr. Doa yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah untukku agamaku. Kita masih banyak kurang terkait dengan agama kita, terkait dengan keistiqomahan kita, terkait dengan amal soleh kita. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki kekurangan pada pelaksanaan agama yang kita lakukan. Alladhi huwa ismatu amri. Allati huwa ismatu amri. Yang agama ini adalah prinsip dalam urusanku, pedoman, pegangan yang kuat dalam segala urusanku. Mohon kepada Allah agar benar-benar agama, din kita ini diperbaiki, dikokohkan, keistiqomahan kita terus ditambah dan diperbaiki oleh Allah, karena itu adalah pegangan terkuat untuk kita bisa menjalani hidup ini. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah untukku dunyaku. Kalau tadi agamaku, sekarang dunyaku. Allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya terdapat kehidupanku, mata pencarianku. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang menjadi baik ketika ekonominya biasa-biasa saja. Manakala dia sudah semakin banyak rezekinya, semakin kaya, dia tidak lagi istiqomah. Dia sudah merasa dunia dia dapat, tidak lagi butuh ilmu, tidak lagi butuh ta'lim, tidak lagi butuh istiqomah. Dia merasa sudah dia dapatkan apa yang dia cari. Maka ketika berdoa dengan doa tersebut, Allah akan berikan yang terbaik untuknya, yang sekiranya terbaik untuk kehidupannya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Bisa juga Allah memperbaiki ma'isha seseorang, dunia seseorang, dengan Allah tambahkan rezekinya. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, sehingga doa ini benar-benar mewakili kondisi siapa saja. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah untukku akhiratku. Allati ilaiha ma'adi, yang kepadanya sebagai tempat kembaliku, kehidupan terakhir di akhirat. Memohon kepada Allah agar kelak di akhirat kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini, ya Allah, sebagai tambahan bagiku untuk segala kebaikan. Kita tidak tahu hidup kita sampai di mana. masa kita hidup sampai di mana kita tidak tahu. Karena masalah kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak akan tahu kapan dia meninggal dan dimanapun dia meninggal. Ilmunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa ini, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini, sisa-sisa waktu yang aku jalani dalam kehidupan ini, penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan, terjauhkan dari fitnah, senantiasa di atas istiqamah, tidak menjadikan kekurangan ekonomi sebagai sebab larinya dari dakwah, tidak menjadikan hubungan yang tidak baik antar sesama teman menjadi jauhnya dari istiqamah, akan tetapi kebaikan di atas kebaikan. Semakin bertambah kebaikan, semakin bertambah kebaikan, semakin bertambah kebaikan. Wal mauta rahatan li min kulli syarr. Dan kematian sebagai masa istirahat yang terbaik bagiku, min kulli syarr, dari segala kejelekan. Kita tahu bahwa di sana ada nikmat kubur, ada adab kubur. Berikutnya lagi, setelah itu akan ada kehidupan akhirat, juga terdapat nikmat dan adab, dan itulah yang abadi, yang selama-lamanya. Maka di akhir doa ini memohon kepada Allah agar kematian yang dirasakan oleh kita ini benar-benar terjauhkan dari kejelekan. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Selepas meninggal dunia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terjauhkan dan terselamatkan dari siksa kubur, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini adalah doa yang azim, doa yang sangat besar. Hendaknya kita berusaha untuk menghafalnya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wal mauta rahatan li min kulli syarr. Masih banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang mengandung penguatan iman dan semangat hidup. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam At-Tibbun Nabawi bahwa di antara sebab utama kesehatan seseorang itu adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, yang tentram, ini merupakan obat terbesar. Tentu jiwa yang tenang, yang tentram, yang ada ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zikrullah dan amal saleh, iman dan lain sebagainya. Jiwa yang tenang inilah yang akan menjadi sebab ba'dallah Subhanahu wa taala kehidupan yang tenang bagi seseorang. Dia akan menghadapi kehidupan ini dengan penuh optimis. Tidak mudah berputus asa. Tidak mudah panik. Tidak mudah bingung. Dia yakin dengan istiqamah yang dia jalani, dengan ketakwaan yang berusaha untuk dia jalankan, Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan, setiap problematika yang dihadapi. Jika permasalahannya karena rizki, Allah akan berikan rizki min haitsu la yahtasib. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, saya loncati, saya pilih yang sekiranya terpenting dari apa yang tersisa. Adalah yang beliau sebutkan, al-aqilu ya'lamu anna hayatahu as-sahiha hayatus sa'adah wa at-tumanina. Al-aqilu ya'lamu anna hayatahu as-sahiha hayatus sa'adah wa at-tumanina wa annaha qasiratun jiddan, fala yanbaghi lahu ay yaqsurha bil hammi wal istirsali ma al aqdar, fa inna dhalika diddu al hayat as sahihah. Kata beliau, seorang yang berakal, dia mengetahui bahwa kehidupannya yang benar adalah kehidupan yang berbahagia dan kehidupan yang tenteram. Kehidupan yang diharapkan adalah kehidupan yang berbahagia dan kehidupan yang tenteram. Wa annaha qasiratun jidda. Hidup yang dia jalani ini pendek sekali. Seseorang tidak tahu kapan meninggal dunia. Maka tidaklah sepatutnya bagi dia untuk mengisi hidupnya dengan kesedihan dan berlarut-larut dalam kegelisahan, karena yang demikian ini berlawanan dengan kehidupan yang benar, kehidupan yang sehat. Yang beliau maksudkan ini bahwa seorang yang ingin hidup bahagia, dia yakin bahwa kehidupan yang sehat, kehidupan yang benar itu adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenteram. Semua orang mengharapkan itu. Dan masa hidup ini sangat berbatas sekali, Allah yang mengetahui batasannya. Maka ketika terjadi sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menjadikan seseorang itu gelisah, maka tidak sepatutnya hidupnya terbawa oleh kondisi seperti ini secara terus-menerus. Selalu murung, selalu sedih, mengingat-ingat kejadian-kejadian yang lalu. Ini harus ditinggalkan. Tidak boleh seseorang berlarut-larut dalam kesedihan. Tidak boleh seseorang berlarut-larut dalam kesusahan yang dialaminya. Yang terjadi, biarlah, sudah terjadi. Bersabar dan memohon kepada Allah diberikan yang lebih baik dari itu semua. Apabila seseorang berlarut-larut dalam kondisi seperti ini, maka dia tidak akan bisa hidup sehat, tidak akan bisa hidup tenang. Oleh karena itu, poin ini menekankan agar seseorang tidak berlarut-larut di dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak terjebak, tidak terseret pikirannya kepada hal-hal yang telah lalu yang membuatnya sedih, membuatnya putus asa. Jauhkan itu semua, tinggalkan itu semua, hadapi kenyataan hidup yang sedang dijalani ini dengan sebaik mungkin, dan tatap kehidupan yang akan datang dengan cerah, dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan petang hari ini dengan membacakan beberapa poin yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Si'di rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah. Kitab ini sebagaimana yang sudah kami sebutkan di awal adalah kitab yang sangat penting untuk dibaca, kandungannya luar biasa, dan ada beberapa orang yang putus asa dalam hidupnya, berkonsultasi, bertanya, dia menderita sakit, dan dengan sakit itu dia dihantui rasa takut hidup, rasa takut mati. Pupus harapannya untuk melakukan amal soleh. Maka mana sarankan untuk membaca buku ini. Kalau di Indonesia sudah diterjemahkan. Dia baca, alhamdulillah, Bangkit semangat hidupnya, sedikit demi sedikit kesedihannya mulai hilang, rasa putus asanya juga demikian. Dan hidupnya semakin baik. Ada lagi yang lain juga demikian. Dia merasakan seakan-akan ada sesuatu yang mengganggu dia, sihir atau yang semisalnya dalam dugaan dia. Tiba-tiba di depan rumahnya ada pasir yang tidak tahu dari mana asalnya, bentuknya aneh. Ketakutan, ini apa ini? Jangan-jangan ini orang mengirimkan gangguan dan semisalnya. Kemudian ba'dallah membaca buku ini, semangat hidupnya bangkit. Dan bisa untuk meninggalkan rasa takut, rasa cemas yang dialami oleh dirinya. Bisa untuk bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Maka jika kita berkesempatan, hendaklah membaca buku ini. Adalah buku yang bagus, yang banyak memberikan motivasi-motivasi yang dibangun di atas bimbingan Al-Quran was Sunnah dan dari kitab-kitab para ulama, yang harapannya hidup yang dijalani ini akan mendapatkan kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan itulah tentu harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang dapat meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa naktafi bihadzal qadr. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.